di antara cirinya, nanti teman-teman yuk boleh bacalah dulu, kita pernah sekilas juga membahas beliau Rongko Warsito ini. Ketidakadilan didewakan demi kenyamanan sebagian orang. Kemewahan dipertontonkan. Jeritan yang lemah dan tertindas tidak dihiraukan. Penjahat dipandang sebagai pahlawan, dan orang yang jujur malah ditertawakan dan disingkirkan. Tata nilai dan tata kebenaran dijungkir balikkan. Ini zaman kalau bendu sudah. Yang baik dianggap penjahat, yang jahat dianggap pahlawan. Kebolak-balik tata nilainya. Yang tidak adil dipuji-puji, yang dizolimi dicela-cela kalau bentuk. Jadi tampaknya stabil, tapi kestabilan itu dalam ketidaksadaran. Ini menurut Rongko Warsito cirinya zaman kalau bentuk. Tapi ya karena dunia ini cokro manggilingan, pada saatnya kalau bentuk juga akan berganti jadi kalau subo. Jadi kalau subo itu zaman solusi. Dari zaman gelap lahirlah zaman terang, namanya kalau subo. Zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Biasanya digambarkan akan muncul seorang tokoh yang hadir sebagai penyelamat. Seorang ratu adil. Yang dia ini dalam perjuangannya didukung oleh orang-orang yang selalu eling lan waspada. Nah, ini kala subuh. Jadi zaman cahaya ketika muncul seorang penyelamat, seorang ratu adil yang membebaskan semuanya dari kegelapan zaman kala bendu. Nah, kala subuh ini kan kemakmuran, ketentraman. Tapi juga tidak akan tetap begitu, pada saatnya kalau subuh akan berganti jadi kalau tidur. Kalau tidur akan berpuncak pada kalau bendu, dan di puncak kalau bendu akan muncul kalau subuh. Terus begitu, itulah contoh cokro manggilingan. Jadi zaman itu tidak sekedar hanya susah kemudian selesai, atau hanya seneng kemudian selesai, tapi yo ganti-ganti. Jadi ada kalau tido, ada kalau bendu, ada kalau subo. Kalau subo juga akan nanti muncul orang-orang egois mencari senangnya sendiri, tidak peduli baik buruk benar salah. Lahirlah kalau tido. Kalau tido semakin parah, muncullah kalau bendu. Pada puncaknya kalau bentuk muncul tokoh yang menyelamatkan. Disitulah kalau subuh lahir. Nah, jadi inilah perputaran zaman secara cokro manggilingan. Makanya teman-teman yo menyikapi, kalau kita punya visi cokro manggilingan ini, yang sedang sedih tidak usah putus asa. Zaman pasti ganti dan berubah. Yang sedang sukses, sedang menang, jangan jumawa, karena zaman juga pasti akan berubah. Hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Baik. Yo, kalau tentang tiga ini, teman-teman boleh kembali lagi mencari serat kalau tidur, atau hari ini kan banyak itu tulisan-tulisan atau mungkin video-video YouTube yang membahas tentang Rongko Warsito dan ramalan-ramalan akhir zaman versi para pujangga Jawa.